Konsultasi Syariah. Makna hadis muttafaq alaih. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Istilah muttafaq alaih gabungan dari frasa muttafaq yang artinya disepakati dan frasa alaih yang artinya atasnya. Sehingga gabungan dari dua frasa ini, muttafaq alaih artinya sesuatu yang disepakati. Mengingat istilah yang digunakan dalam ilmu hadis, maka hadis muttafaq alaih artinya hadis yang disepakati kesahihannya. Ada tiga penggunaan istilah muttafaq alaih yang disampaikan para ulama. Pertama, hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya. Dan riwayat Bukhari, Muslim bisa disebut muttafaq alaih jika memenuhi tiga syarat. Satu, hadisnya sama meskipun redaksinya berbeda. Dua, sahabat yang meriwayatkannya sama. Tiga, disebutkan dalam kitab sahihnya. Jika diriwayat Bukhari di kitabnya yang lain, seperti kitab Adabul Mufrad, kitab Tarikh, atau yang lainnya, maka tidak berlaku istilah muttafaq alaih. Istilah inilah yang digunakan oleh umumnya ulama hadis mutaakhirin. Kedua, hadis yang diriwayatkan tiga imam, yaitu Bukhari, Muslim, dalam kitab sahihnya, dan Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Ini merupakan istilah yang digunakan Majduddin Abul Barakat Abdussalam dalam kitabnya Muntaqa Al-Akhbar. Kitab ini diberi penjelasan Asy-Syaukani menjadi kitab tebal berjudul Nailul Autar. Di mukadimahnya dinyatakan, tanda untuk riwayat Bukhari dan Muslim dengan istilah akhrajahu untuk riwayat selain dua orang ini, yaitu Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, Turmudi, dan Ibnu Majah, dengan istilah rawahul khamsah. Dan jika diriwayatkan tujuh perawi, yaitu Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, Turmudi, dan Ibnu Majah, dengan istilah rawahul jama'ah. Dan untuk riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim, dengan istilah muttafaq alaih, nailul autar. Ketiga, hadis yang sanadnya sahih, perawinya bebas dari cacat dan penilaian negatif dari para ulama, meskipun tidak diriwayatkan Bukhari, Muslim, maupun Imam Ahmad. Dengan kata lain, hadis yang disepakati sahih menurut para ulama ahli hadis, meskipun tidak diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ulama menggunakan istilah muttafaq alaih dengan makna seperti di atas adalah Al-Hafidh Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyah Al-Awliya. Syarafuddin Ali bin Al-Mufaddal memberikan penjelasan penggunaan istilah muttafaq alaih menurut Abu Nu'aim. Yang dimaksud Abu Nu'aim dengan istilah yang beliau sampaikan yaitu muttafaq alaih bukan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya. Namun yang beliau maksud adalah hadis yang perawinya selamat dari celah kekurangan dan tidak ada celaan dengan illah atau cacat menurut yang saya tahu. Al-Arba'un ala At-Tabaqat. Demikian, semoga semakin mendekatkan kita dengan suasana ilmu mustalah hadis. Allahu a'lam.